kau pergi dari sisiku, hati kian sepi penuh kesunyian. Terbayang wajahmu dalam hatiku untuk mengajakmu ke fajar baru, namun hanya mimpi waktu kerinduan. Betapa hatiku asyik mengenangmu, kerana ku tahu sayangku padamu. Setiap waktuku membelai namamu, takkan jemu aku menunggumu. Keresahan yang mengusik jiwa agar terlupa, kerinduan ini tiada lagi keindahan, tiada lagi kebahagiaan, tiada lagi kedamaian, tiada lagi kehangatan, tiada lagi cahaya menyinar jiwaku selain cinta. Sayangku padamu, setiap waktuku membelai namamu, takkan jemu aku menunggumu. Keresahan yang memusik jiwa agar terubah, kerinduan ini tiada lagi keindahan, tiada lagi kebahagiaan, tiada lagi kedamaian, tiada lagi kehangatan, tiada lagi cahaya menyinar jiwaku selain.